Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebugaran, kesempatan untuk bermajlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Hafizani wa hafizakumullah. Tentu hal ini patut untuk kita selalu mensyukurinya dan menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dalam ketaatan kepada Allah, di dalam bermajlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bersama Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam karyanya berbicara tentang fawaid, faidah-faidah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah melalui 25 faidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kita masuk kepada faidah yang berikutnya, as-sadisatu wal ishrun, faedah yang ke-26. Qala rahimahullahu ta'ala, anna majalisad dhikri majalisul malaikati wa majalisal lagwi wal ghaflati majalisus syayatin. Majlis-majlis zikir itu adalah majlis-majlis para malaikat. Dan majlis-majlis lagu, yaitu sia-sia, majlis yang padanya kelalaian dari berzikir kepada Allah, kata beliau adalah majlis-majlisnya setan. Falyatakhayyaril abdu a'jabahuma ilai, maka hendaklah seorang hamba untuk mencari mana yang lebih ia cintai dari keduanya, majlis malaikat atau majlis setan. Wa aulahuma bihi, dan yang lebih patut dan lebih utama, fahuwa ma'a ahlihi fid dunya wal akhirah, maka dia akan bersama penganutnya di dunia dan di akhirat. Kalau yang dibuka adalah majalisul malaika, maka dia akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Kalau majlisnya itu majlis lagu wal ghaflah, majlis syayatin, maka bersamanya di dunia dan juga di akhirat. Nas'alullah salamat al-afiyah. As-sabi'atu wal-ishrun, faedah yang ke-27. Annahu yus'idu dhakira bidhikrihi wa yus'idu bihi jalisa, bahwa zikir itu akan menjadikan orang yang berzikir itu bahagia, bidzikri, dengan zikirnya, dan membahagiakan pula orang yang duduk bersamanya. Wa hadza huwal mubaraku aynama kan, inilah dia orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Allahu Akbar. Ya. Tentu bagi kita barakallahu fikum yang sedang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada yang terbaik kondisi. Satu. Yang kedua, barakallahu fikum, belajar kitabullah, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berada dalam kondisi terbaik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, mengajar Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barakallahu fikum, majlis ilmu seperti yang kita sebutkan adalah majlis zikir, salah satu dari majlis-majlis zikir. Keutamaan majlis zikir melalui majlis ilmu itu sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam banyak, barakallahu fikum, riwayat rahimani wa rahimakumullah. Berarti keberadaan dia di majlis zikir, majlis talabil ilm, benar-benar membahagiakan dia. Adakah orang yang sedang belajar itu kemudian disusahkan oleh ilmunya, diberatkan dan dibebankan oleh barakallahu fikum zikirnya melalui majlis ilmu itu? Saya kira tidak ada. Yang ada adalah barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketenangan, ketenteraman, barakallahu fikum, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang disebut dengan al-mubarak, orang-orang yang diberkahi. Al-mubarakun, orang-orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia berada, dia mencoba mengamalkan ilmunya. Ketika tidur, dia mencoba untuk mengamalkan ilmunya, berdoa sebelum tidur, barakallahu fikum. Kemudian dia berwudu sebelum tidur, rahimani wa rahimakumullah. Itu kan pengamalan dari ilmu. Barakah, itulah yang disebut dengan al-mubarak, orang yang berberkah. Wal ghafilu wal laghi yashki ay yashqa bilagwihi wa ghaflatihi wa yashqa bihi majalisu. Kata beliau, orang yang lalai dan orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka kelalaiannya itu akan membinasakan dia, mencelakakan dia, mencelakakan dia, dan juga mencelakakan orang-orang yang duduk bersamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Faedah yang keberikutnya, ats-tsaminatu wal 'isrun, annahu yu'minul 'abda minal hasarati yaumal qiyamah. Bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan benar-benar menanamkan, memberikan rasa aman kepada hamba dari kesedihan, barakallahu fikum, dari kesedihan pada hari kiamat. Fa in kana majlis la yadhkurul 'abdu fihi rabbahu ta'ala, fa in kana majlis la yadhkurul 'abdu fihi rabbahu ta'ala, kana alaihi hasratan wa tiratan yaumal qiyamah. Sesungguhnya sebuah majlis yang seorang hamba tidak menyebut Allah Azza wa Jalla padanya, maka majlis itu padanya kerugian. Majlis kerugian padanya. Yang kedua, barakallahu fikum, terdapat tirah, yaitu watirah, kekurangan kelak pada hari kiamat. Sama artinya kerugian, barakallahu fikum, yang didapatkan. Lah, kalau saja di dunia orang yang merugi itu barakallahu fikum adalah dikatakan kasihan, miskin, bagaimana lagi kalau kerugiannya kelak di akhirat. Maka oleh karena itu di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berpesan dengan pesan yang sangat besar. Bahkan semua yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah perkara yang akan mengeluarkan hamba dari kerugian hidup di dunia. Nah ya akhi, saya ini kan butuh untuk menabung, anak istri saya banyak, ini, itu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau engkau benar-benar menjaga aturan agama dalam usaha engkau, barakallahu fikum, insyaallah berberkah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, apalagi kalau kita punya keyakinan bahwa setiap hamba yang terlahir di dunia ini sudah tercatat dan tertulis rezekinya. Ya, sudah tercatat dan tertulis rezekinya, barakallahu fikum. Cuma kan kita kebanyakan orang tidak sabar. Kurang sedikit ngeluh. Ya, barakallahu fikum sampai keluar kata-kata. Dia melupakan apa yang itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekarang dalam usaha seseorang merugi, kita akan mengatakan, aduh kasihan. Ini rugi, itu rugi, ini rugi, itu rugi. Nah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan barakallahu fikum semua bimbingannya melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak menjadikan orang itu merugi. Walaupun mungkin sehari dia bisa menggenggam taruhlah 1000 perak, dia tidak pernah akan merasa merugi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan rezekinya ya segitu. Batas rezekinya pada hari itu ya segitu. Ya akhi, ente malas bro. Jangan. Barakallahu fikum, jangan menyangka kalau kemudian orang panting tulang peras keringat, lalu kemudian barakallahu fikum keluar dari tulisan rezeki menjadi banyak rezekinya. Enggak. Demikian juga barakallahu fikum, seseorang yang mungkin taruhlah ya kurang. Ya, dia berbuat apa yang bisa lakukan, lalu akan dikurangi rezekinya. Tidak juga. Rahimani wa rahimakumullah, tidak akan merugi. Bisa dia benar-benar berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dia bisa menggenggam sedikit, tetapi dia bisa mensyukurinya. Dia bisa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah merugi, barakallahu fikum, seseorang yang benar-benar berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kesedihan, ya mungkin saja terjadi. Bisa terjadi kesedihan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Nah, sekarang terkait dengan merugi, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Semua lapisan manusia itu dalam kondisi merugi tanpa terkecuali. Lapisan manusia. Maka Allah Azza wa Jalla keluarkan dari sifat manusia secara menyeluruh itu orang-orang yang mulia dan besar. Pertama, alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya ini adalah Al-Quran dan Sunnah untuk berilmu, beramal, dan berdakwah, semuanya kembali kepada kedua kitab tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang berpegang dengan keduanya, dia tidak akan pernah merugi. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari pintu kerugian itu, di saat seseorang lalai, padahal Allah selalu memerintahkan untuk banyak ingat kepadanya, berarti kan keluar dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah, menjadikan dia merugi. Barakallahu fikum. Di dunia tidak akan dikatakan merugi orang demikian, walaupun mungkin tidak ada dunia dalam genggamannya, atau mungkin kalau dalam kalkulasi orang-orang ahli dunia, cuma sekian persen dari kebutuhan hidupnya yang ada dia pegang, sementara dia telah, katanya, dia telah menghitung kebutuhan sehari sekian, berarti sekian harus habis, sekian yang harus disiapkan. Wah, dunia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia tidak pernah akan merugi kalau dia benar-benar menuluskan dan mengikhlaskan dirinya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sedikit ada atau tidak ada, dia pakai Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapinya. Dia bersabar. Barakallahu fikum. Ketika dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla hal yang melebihi dari kebiasaannya, dia pakai Al-Quran dan Sunnah untuk kemudian bersifat mensyukuri itu semua. Tidak akan pernah merugi. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, para tullabul ilm, siapapun yang belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia harus berada dalam kondisi berbahagia. Selalu berbahagia. Kenapa? Ini yang paling mahal. Dari hanya sesuap nasi, atau mungkin sekeping duit, selembar duit warna merah, warna biru, warna hijau, dan seterusnya, ini yang paling membahagiakan dia di dalam hidup, yaitu dia bisa belajar, duduk mengkaji agama Allah Azza wa Jalla, dia melakukan hal-hal yang berguna di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Rijalan wa nisa, ketika ada kekurangan sedikit, dia pakai Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapi kekurangan. Ketika ada sedikit lebih di pertengahan, dia pakai Al-Quran dan Sunnah untuk menghadapinya. Atau mungkin diberikan kelebihan yang sangat, dia pergunakan Al-Quran dan Sunnah untuk kemudian menghadapinya. Berarti benar-benar selalu dalam kebahagiaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dimanapun barakallahu fikum ahlus sunnati wal jama' berada, maka dia tidak boleh menjadi orang yang kerdil jiwanya karena mungkin masih buntu usahanya, masih ini, masih itu. Jangan. Ya, karena kalau sampai sempit dadanya, setan yang akan mampir, yang akan datang bisik. Wong sumpek hidupnya, ya sempit sudah, ya datang bisikan. Maka barakallahu fikum, mempertahankan kondisi itu memang butuh perjuangan. Kesempatan di majlis ilmu kita jadikan medan pendidikan buat diri kita. Kita jadikan lapangan buat mendidik kita. Barakallahu fi. Agar kita ini punya jiwa, punya dada yang lapang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di dalam hidup. Harus latihan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa ternyata kita mengamalkan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hidup, sebagai bentuk zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kita rasa aman dari kerugian dan kesedihan hidup. At-tasi'atu wal ishrun, annahu ma'al buka'i fil khalwati sababun li'idhlalillahi ta'ala al-abda yawmal harril akbari fi dhulli arshihi. Kata beliau bahwa berzikir dibarengi dengan tangisan dalam kesunyian dan kesepian, fil khalwah, sebagai sebab mendapatkan Allah menaungi seorang hamba kelak pada hari panas yang sangat Allah akan naungi dalam naungan arasy-Nya. Kita masih ingat barakallahu fikum hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Terakhir disebutkan barakallahu fikum apa, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang ingat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kesunyian dan kesepian, lalu meneteskan air mata padanya, maka Allah Azza wa Jalla akan membebaskan dia dari ngerinya panas pada hari kiamat dengan naungan arasy-Nya. Wan nasu fi harri syamsi qad saharathum fil mauqif. Manusia pada kondisi panas matahari yang telah melelehkan mereka, ai membakar badan-badan mereka sehingga bercucuran keringat, fil mauqif, kelak pada mauqif hari kiamat. وَهَذَا الذَّاكِرُ مُسْتَظِلٌ بِظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka orang yang berzikir bernaung dengan naungan arsy ar-Rahman azza wa jalla, dengan naungan arsy ar-Rahman azza wa jalla. Subhanallah, keutamaan barakallahu fikum adzikir disertai dengan al-buka, yaitu nangis dalam kesunyian, kesepian. Al-thalathun, yang ketiga puluh dari faedahnya, annal ishtighala bihi sababun li'ata'illahi lidzakiri afdala mimma yu'tis sa'ilin. Kata beliau bahwa tersibukkan, menyibukkan diri dengannya, dengan zikir kepada Allah, sebagai sebab pemberian Allah Azza wa Jalla kepada orang yang berzikir itu lebih afdal, lebih baik, ya, dari apa yang dia berikan kepada as-sa'ilin, orang yang meminta, orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir itu Allah berikan lebih baik dari orang yang meminta kepada Allah. Fa fil hadithi an Umar ibn al-Khattab, di dalam sebuah hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menyibukkannya berzikir kepadaku, barang siapa yang menyibukkan dia zikir kepadaku, dari meminta, ia meminta kepadaku, maka aku akan berikan lebih baik, lebih afdal, lebih utama dari apa yang aku berikan kepada yang meminta. Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa thullabul ilm di dalam majlis ilmunya itu adalah majlis zikir. Maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan lebih dari apa yang Allah siapkan dari orang yang meminta-minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti benar bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u apa? Huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah adalah doa. Bagaimana gambarannya untuk kita mengerti bahwa seluruh doa itu adalah ibadah? Maka di saat kita telah belajar doa itu ada berapa bentuknya? Hah? Ada berapa bentuknya? Ada dua. Pertama, hah? Doa masalah, mengutarakan segala hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya meminta. Maka ini adalah doa dan ini adalah ibadah. Kedua, doa ibadah. Semua bentuk gerak-gerik organ tubuh kita, lahiriah, batiniah kita, fi ta'atillah, semuanya itu adalah doa. Doa. Loh, kenapa mas anda sholat? Oh, saya kepingin dapat rahmat Allah. Padahal tidak diucapkan. Cukup dia memenuhi panggilan azan, maka perbuatan mulai dari satu, dia pergi ke tempat wudu. Dua, dia melangkah ke masjid. Semuanya itu adalah doa. Barakallahu fikum. Doa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka baik doa masalah atau doa ibadah, semuanya adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah barakallahu fikum ibadah. Maka rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beliau bahwa pemberian Allah terhadap hamba, tentu pemberiannya sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam catatan hidup. Ya, kita mau, tapi catatannya tidak ada. Barakallahu fikum, apa yang kita maukan yang tidak akan dapat, tidak akan keluar setiap perjalanan hamba ini dari apa yang sudah tertulis dalam catatan, tidak akan pernah keluar. Maka disinilah letaknya kita belajar agama Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghadapi ketentuan-ketentuan yang mungkin akan terjadi di dalam hidup. Kalau ketentuan itu jelek, terjatuh di dalam dosa, berarti ada syariat memanggil untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang sudah terjadi pada diri. Ini fungsi dari kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat menghadapi catatan hidup yang ternyata menyelisihi tuntunan agama, dengan ilmu ini kita kembali untuk kemudian bertaubat kepada Allah. Begitu seterusnya, barakallahu fikum, apapun yang tertera dan tertulis, maka disinilah letak ilmu agama yang akan bisa lurus dengannya menghadapi ketentuan-ketentuan itu semuanya biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Al-hadiyatu wassalatun, faedah yang ke-31, annahu aisarul ibadat, zikir itu adalah ibadat yang paling aisar, ibadah yang paling gampang, yang paling mudah, ya, ibadah yang paling gampang. Wahuwa min ajalliha wa afdaliha, ibadah yang paling gampang ternyata kedudukannya adalah ibadah yang paling agung dan paling utama. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarihi wa aisariha wa aisaruha. Sesungguhnya gerakan lisan itu lebih ringan dari semua gerakan organ-organ tubuh kita, wa aisaruha, dan yang lebih gampang. Apa ya, Mujahid? Paling gampang ya, paling mudah, paling ringan menggerakkan lisan, begitu. Ya apa ya? Hah? Rahimani wa rahimakumullah. Coba sekarang, beliau memberikan perbandingan. Adakah mampu dari organ-organ tubuh kita selain lisan yang kuat untuk mengikuti gerakan lisan? Kata beliau, walau taharraka 'udwan minal insani fil yawm wal lailah biqadri harakati lisanihi la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqah. Kalau bergerak satu organ tubuh manusia satu hari, satu malam, sesuai dengan gerakan lisan, sesuai dengan gerakan lisan, ya, kalau satu organ tubuh kita sehari semalam bergerak seukuran gerakan lisan, seukuran gerakan lisan, taruhlah tangan kita lah, ya, sudah ototnya gede, kuat, tetapi mau bergerak tangan ini sebagaimana gerakan lisan sehari semalam, kira-kira sanggup enggak? Barakallahu fikum. Kata beliau, la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqah, niscaya akan dia menemukan berat dengan puncak yang paling berat. Ya, barakallahu fikum. Coba saja, ya, duduk santai sama teman di depan kohwah misalkan, tapi lisan ini goyang terus, cerita sana, cerita sini, ini. Lah kalau tangan kita goyang terus bersamaan dengan lisan, satu majelis saja tidak akan kuat loh. Bagaimana lagi kalau sehari semalam? Tentu tidak akan kuat. Maksudnya ingin menggambarkan rahimahullah, betapa ringan lisan itu untuk digerak. Betapa gampang lisan itu untuk digerakkan. Bal la yumkinuhu dzalik, bahkan tidak mungkin hal itu dia lakukan. Sementara zikir itu adalah goyangan lisan, ringan, tetapi beratnya masya Allah. Beratnya masya Allah. Coba sekarang, mau makan sering lupa enggak baca bismillah? Sering kan? Karena memang akan terjadi lupa itu, makanya diajari doa kalau lupa begini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bismillahi fi awalihi wa akhirih. Diajari. Karena memang begitu. Setan kan kepingin makan juga loh. Di samping itu ingin menghadang agar jangan ada kekuatan pada orang yang makan ini. Wes ikut nimbrung. Bagaimana? Lalaikan, jangan sampai menyebut nama Allah. Kalau sampai dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla, tidak bisa ikut nimbrung. Ya? Ketika menyebut nama Allah, ketika lupa diingatkan, sudah baca bismillah enggak? Ayo, baca bismillah, baca doa. Karena lupa. Ada doanya, mental setan. Terus akan berupaya untuk mengganggu dan menggoda. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Bimalaki dhalika kullih. Yang akan bisa mengatur, yang akan bisa menjaga, melindungi, memperbaiki, memerintah. Semuanya itu, ketaatannya kepada Allah, ininya semuanya. Ya. Kata para sahabat Nabi, bala ya Rasulullah. Ya. Fa'akhadha bilisanihi. Nabi SAW memegang lisannya. Ini lo. Ini berbahaya. Oleh karena itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Ya. Rasul alaihissalatu wassalam menyebabkan tiadalah orang dicempakkan wajahnya ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihi, kecuali hasil panenan dari lisan. Berat sekali. Barakallahu fikum. Tidak bergoyang susah. Ya, setiap saat dituntut untuk kemudian bergoyang. Ini, itu, terkadang kan kebablasan. Ya? Kebablasan. Barakallahu fikum. Nah, di saat kemudian kebablasan, disitulah pentingnya ilmu agama. Untuk kita ngerem. Remnya bagaimana? Taubat kepada Allah. Kalau sekiranya salah, astagfirullah. Ya? Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling harus sering kita tutupi dengan taubat, ya goyangan yang satu ini. Goyangan organ yang satu ini, yaitu lisan, yang sering kita barengi untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengakui banyak kezaliman yang kita perbuat di dalam hidup ini. Hafidhani wa hafidhakum. Bagaimana kalau orang yang tidak punya takwa Allah, malas dalam belajar ilmu agama, tidak peduli, barakallahu fikum, ya, tidak memperdulikan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, wes sudah habis, akan bergoyang kanan kiri, atas bawah, sabet sana, sabet sini, injak sana, injak sini, rendahkan sana, rendahkan sini. Bahaya lisan. Barakallahu fikum. Iya. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita terus belajar agama Allah Azza wa Jalla untuk mengenali aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita. InsyaAllah ini yang menjadi modal, seperti yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Pengetahuan diri kita tentang diri kita, kekurangan, aib, amrad, penyakit-penyakitnya, akan menjadi modal perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Modal tentunya ia akan menguntungkan di belakang. Tapi kalau modal ini kita tidak punya, atau mungkin kita abaikan modalnya, kita wis ana sudah begini, ana begini, ana begitu. Husnudzan, padahal itu bukan modal. Tapi dijadikan modal dalam perjalanan kepada Allah Azza wa Jal. Merugi. Barakallahu fikum. Hidupnya, perjalanannya akan terputus, terganggu di tengah jalan. Maka oleh karena itu, saya mengajak segenap ikhwani wa akhwati ahlus sunnati wal jamaah, mari kita terus belajar untuk mengenali diri kita dan bisa menyelesaikan urusan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternyata kita sudah terselesaikan, insyaallah kita akan bisa membantu saudara kita, barakallahu fikum. Bisa menolong saudara kita untuk menyelesaikan urusannya. Tapi ingat, seringkan tersibukkan, barakallahu fikum, lalu melupa-lupa lagi, balik lagi, ayo balik lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.